Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. وَتَابِعِ تَابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدِ إِخْوَانِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Salihin sampai kepada bab yang baru, yaitu kitab Adab At-Ta'am. Kitab tentang adab-adab di dalam memakan. Makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, apakah itu berupa cairan atau benda padat. Minum dikatakan sebagai to'am juga. Makan dan minum. Jadi adab, makan dan minum. Beliau katakan, babun, bab at-tasmiyatu fi awwalihi walhamdu fi akhirihi. Tasmiyah, mengucapkan nama Allah, fi awwalihi, di awal ketika dia menyuap makanan, walhamdu fi akhirih, dan mengucapkan alhamdulillah pada akhir dia selesai memakan. Qala rahimallahu an Umar ibn Abi Salamah. Umar ibn Abi Salamah, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau adalah putranya Abu Salamah. Putranya Abu Salamah dan putrinya atau putra daripada sang ibu Ummu Salamah. Berarti siapanya Nabi? Qala li Rasulullah. Umar bin Abi Salamah berkata kepada saya. Rasulullah berkata kepada saya. Umar bin Abi Salamah adalah putranya Abu Salamah. Abu Salamah punya istri namanya Ummu Salamah. Berarti Umar bin Abi Salamah ada hubungan apa dengan Nabi? Apa hubungannya? Di sini bertemu dengan Rasulullah. Qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepada saya, Umar bin Abi Salamah ini anak kecil, belum baligh, berjumpa dengan Nabi di sini. Nabi mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah. Siapanya Nabi? Siapanya? Saya ulangi, Umar bin Abi Salamah adalah putranya Abu Salamah. Abu Salamah punya istri namanya Ummu Salamah. Ya kan? Ini siapanya Rasulullah ini? Umar kalau begitu. Putra bawaan siapa? Ummu Salamah. Ya terus siapanya Rasulullah berarti Umar ini? Tayyid, Abu Salamah meninggal. Ya kan? Abu Salamah meninggal. Kemudian disolati oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Didoakan dengan doa yang akan kita baca insyaAllah nanti bab tentang jenazah. Didoakan panjang lebar sampai-sampai ada seorang sahabat berhayal. Seandainya akulah mayit tersebut. Menginginkan kalau sayalah mayit tersebut. Karena doanya sangat indah. Ditujukan untuk Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, maka Rasulullah mengajarkan satu hadis kepada Ummu Salamah. Yaitu, untuk mengucapkan istirja, kemudian berdoa. Allahumma awidni, atau Allahumma khlufli, atau Allahumma ajirni fi musibati hadha wa khlufli khair minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa pada diriku ini. Dan gantilah untukku yang lebih baik daripada musibah yang telah menimpa saya. Yakin dengan sabda Nabi. Akan tapi beliau berpikir, Abu Salamah orang yang tampan. Abu Salamah orang yang berkecukupan. Abu Salamah seorang yang lembut. Baik kepada putranya, baik kepada istrinya. Lantas siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dipinang Abu Bakar ditolak. Ummu Salamah ditolak sama Ummu Salamah. Abu Bakar ditolak dengan baik-baik. Ternyata Rasulullah alaihissalatu wassalam meminang Ummu Salamah. Maka inilah buah dari keyakinan. Wa khluf li khaira minha. Ya Allah, gantikanlah yang lebih baik daripada musibah yang telah menimpaku. Musibah yang menimpa Ummu Salamah, ditinggalkan suami tercinta, Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah meminta agar Allah menggantikan yang lebih baik. Yang lebih baik daripada Abu Salamah ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Umar ini siapa? Putra anak tiri Rabib. Anak tirinya Rasulullah alaihi wasallam. Dan anak tiri itu menisbatkan kepada bapaknya, bukan kepada bapak tirinya, tapi kepada bapak kandungnya. Sebagaimana Umar di sini. Tidak dikatakan Umar ibn Muhammad, tapi dikatakan Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uhum li'abaihim." Panggillah mereka dengan menisbatkan kepada bapak-bapak mereka. Fa illam ta'lamu, kalau kalian tidak kenal siapakah bapak-bapaknya, fa ikhwanukum fid din aw mawalikum, maka panggillah dia sebagaimana saudara kalian saling bersaudara. Ya fulan, akhi fulan, aw mawalikum atau maula fulan, jangan kamu katakan dia anak si fulan sementara fulan bukan bapaknya. Jelas ya? Tidak boleh. Demikian pula ketika warisan, kalau dia anak yang sudah masuk usia pernikahan, dalam artian anak tiri, maka dia dapat warisan. Tapi kalau cuma anak angkat, maka dia tidak mendapatkan warisan. Anak angkat tidak mendapatkan warisan. Karena Allah batalkan. Sebagaimana Allah firmankan tentang Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ulul arham awla biba'din. Dan mereka orang-orang yang punya hubungan tali rahim, mereka aula. Aula minal mu'minin wal muhajirin. Wa ulul arhami ba'duhum aula biba'din minal mu'minin wal muhajirin. Mereka orang-orang yang punya hubungan tali rahim, mereka lebih berhak. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lain daripada kalangan kaum mu'minin atau muhajirin. Apa maksudnya? Mereka anak-anak tidak mendapatkan waris. Yang mendapatkan waris adalah garis keturunan rahim. Ila an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan, kecuali kalau kalian melakukan perbuatan baik kepada mereka dengan ma'ruf, yaitu memberi sepertiga wasiat. Qal sepertiga. Yang paling afdal al-khumus sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini ada beberapa nama, Umar bin Abi Salamah, ada Amr bin Salamah. Ibn Qais al-Jarmi. Ini sahabat juga. Namanya Umar atau Amr. Amr bin Salamah. Kalau sini Umar bin Abi Salamah. Jangan ketukar. Kalau Umar bin Salamah, beliau adalah seorang sahabat yang kecil. Sama sahabat kecil, akan tapi pada usia 7 tahun, sudah memiliki hafalan Al-Quran Al-Karim. Dan memimpin sholat manusia. Sahabat-sahabat kibar di belakangnya, sementara Umar bin Salamah Al-Jarni, beliau mengimaminya. Usia 7 tahun. Pengajaran dari Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah yaitu tentang masalah makan. Samillah wa kul biyaminik. Ucapkanlah oleh engkau nama Allah. Kemudian wa kul biyaminik. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Kemudian makanlah apa-apa yang ada di hadapanmu, yang di dekatmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari ucapan Rasul alaihissalatu wassalam bisa dipetik beberapa faedah. Di antaranya 3 perkara. Adab yang paling pertama ketika makan adalah mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mereka khilaf apakah satu, misalnya di satu sebuah majelis, apakah cukup mereka rame-rame mengucapkan bismillah, dijaharkan, ini mencukupi untuk semuanya, atau masing-masing mengucapkan bismillah. Maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang tepat adalah masing-masing mengucapkan bismillah. Tidak mencukupi. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan kalau mengucapkan dengan jahr satu majelis bismillah, itu mencukupkan. Mencukupkan untuk bismillah ala jami. Bismillah untuk semuanya. Sebagian mereka para ulama memberikan keringanan bahwasanya hal tersebut cukup. Akan tapi tetap yang paling afdal adalah keluar daripada khilaf. Bagaimana keluar daripada khilaf? Masing-masing mengucapkan bismillah. Selamat dari khilaf. Dan ini adalah perkara yang wajib. Yang paling kuat adalah wajib mengucapkan bismillah. Karena ada celaan di dalamnya. Bagi orang-orang yang mereka tidak mengucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, kemudian yang kedua, yaitu wajib seorang memakan dengan tangan kanannya. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, kemudian makanlah dengan apa yang ada di hadapanmu. Karena biasanya anak kecil, tangannya kemana-mana. Kadang yang ada di hadapan orang tuanya diambil. Maka Nabi SAW mengarahkan. Mulai sejak dini diajarkan bagaimana adab, bagaimana akhlak dalam kesehariannya. Maka Nabi kata mereka para ulama, kalau makanan yang dihidangkan adalah makanan-makanan yang jenisnya beraneka ragam. Ada makanan-makanan yang asin, ada yang manis, ada yang asam. Apakah boleh dia mengambil makanan yang jauh? Maka jawabannya boleh. Jais. Karena alasannya makanan tersebut bermacam-macam. Kul mimma yalik, makanlah dengan apa yang ada dekat dari daripada dirimu. Demikian pula kalau seorang memakan dengan sendirian, bukan jamaah, maka jais. Boleh baginya untuk mengambil dari arah mana yang dia suka kecuali bagian tengah. Karena barokah diturunkan dari atas dan mengenai tengah-tengah makanan. Maka silakan diambil sebelah kiri sana, kiri kanan sana, seberang makanan. Al-muhim jangan di tengah. Karena di tengah letak diturunkannya barokah pada makanan. Dan nanti akan dibahas. Insyaallah taala kalau enggak salah ada di sini. Qala rahimallahu an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridainya. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala. Apabila salah seorang di antara kalian memakan apapun itu, falyadhkur ismallah ta'ala, maka hendaknya dia memakan dengan mengucapkan nama Allah yang Maha Tinggi. Hukum asal perintah adalah wajib. Fa in nasiya yadhkur ismallah, apabila salah seorang di antara kalian lupa. Yadhkur ismallah, untuk menyebut nama Allah Ta'ala fi awwalih, pada suapan yang pertama kali dia suap, di tengah-tengah makan baru ingat. Falyaqul, maka ucapkan olehmu, bismillah awwalahu wa akhirahu, maka ucapkan bismillah awwalah pada awalnya, wa akhirah dan pada akhirnya. Rawi Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Dikatakan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Imam Tirmizi mengomentari bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Memiliki dua jalur, jalur yang pertama hasan, jalur yang kedua sahih. Itulah yang dikatakan hasan sahih. Dihukum oleh mereka para ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimallahu taala hadis ini sahih li ghairi. Hadis ini terangkat dengan sebab hadis-hadis yang lain ada syawahidnya. Syawahid ada penopang, pendukung hadis ini dari sahabat yang berbeda. Kalau dari sahabat yang sama, bu, misalnya satu rawi meriwayatkan dari fulan, dari Aisyah. Ternyata ada rawi lain mengatakan dari fulan, dari Aisyah. Maka hadis yang satu itu sebagai mutaba'at. Jelas ya? Mutaba'at, pengikut saja. Tetapi kalau dikatakan dari satu rawi mengatakan dari fulan, dari Aisyah, sebutkan hadisnya. Kemudian dari hadis yang lain, dari fulan, dari Abu Hurairah. Tapi konteks hadisnya sama. Maka itu dikatakan sebagai syahid penguat. Pelajaran bisa kita ambil daripada hadis yang singkat ini. Bahwasannya mengucapkan bismillah adalah suatu hal yang wajib. Karena Nabi SAW memerintahkan falyadhkur ismallah ta'ala. Hendaknya dia ucapkan bismillah. Dan kemudian siapa yang lupa, maka ucapkan bismillah awalahu akhirah. Sebagian riwayat didatangkan sebuah riwayat, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Maka boleh dua-duanya untuk mengucapkan dengan fi awalihi wa akhirihi atau awalahu wa akhirahu. Karena maknanya sama. Kalimat fi awalihi itulah syahid hadis yang menguatkan hadis ini. Adapun awalahu, maka hadis yang hasan di sini. Adapun maknanya sama saja. Kalau di i'rab, bismillahi fi awalihi, dikatakan fi awalihi, itu berarti jar dan majrur. Tapi kalau bismillahi awalahu wa akhirahu, di situ zaraf. Zaraf zaman. Qala rahimahullah an Jabir radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang bernama Jabir, semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul idza dakhala rajul baita. Apabila salah seorang masuk ke dalam rumahnya. Fa dzakara Allah taala inda dukhulih. Kemudian dia sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia masuk dengan ucapan bismillah. Wa inda ta'amih, demikian pula ketika dia makan, dia masuk. Memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan ucapan bismillah. Qala syaitan li ashabih, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya. Lama bita lakum wala asya, kalian tidak dapat tempat tinggal. Kalian tidak dapat tempat bermalam. Kalian tidak bisa numpang tidur di rumahnya. Wala asya, dan kalian tidak bisa numpang makan bersamanya. Wa idza dakhala, maka oleh sebab itu, kalau kalian masuk ke dalam rumah kalian, falam yadhkur ismallah, kemudian tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala inna dukhuli, kalian masuk ke dalam rumah, nyelonong, tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan bismillah, tanpa doa-doa. Wala syaitan, maka syaitan akan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabit, kalian punya hotel. Kalian punya tempat tinggal untuk bermalam di rumah ini. Karena dia tidak menyebutkan nama Allah. Wa idza lam yadhkuris, atau wa idza lam yadhkurillah, atau lam yadhkurillah ta'ala inda tu'amih. Kalau dia tidak menyebutkan nama Allah ketika dia makan, langsung karena saking laparnya, lahapnya, dia makan tanpa mengucapkan bismillah, maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, adraktumul mabit wal asya. Kalian telah mendapatkan tempat tinggal beserta makan malamnya. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Seorang yang mengucapkan bismillah, maka akan menjadikan syaitan lemah. Seorang yang mengucapkan bismillah, akan menjadikan syaitan putus asa. Dan seorang mukmin tentu dia tidak akan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin dia akan benci kepada musuhnya. Itu syaitan. Seorang yang benci kepada musuh, niscaya dia tidak akan memberikan kelonggaran kepada musuh. Inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia layaknya sebagai musuh. Jangan kasih kesempatan. Jangan kasih peluang untuk melalaikan kalian daripada zikrullah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna idha hadarna ma'a Rasulillah alaihi salatu wasalam ta'aman, kami apabila didatangkan bersama kami, yang di situ ada Rasulullah alaihi salatu wasalam ta'aman, berupa makanan, sedang duduk-duduk kemudian dihidangkan makanan. Perhatikan bagaimana akhlak mereka para sahabah. Lam nadu' aydina hatta yabda'a Rasulullah alaihi salatu wasalam fayadu'a yadah. Tidak ada satu pun di antara kami yang berani meletakkan tangannya di atas nampan-nampan tersebut, di atas makanan-makanan tersebut, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam memulainya. Kemudian beliau meletakkan tangannya di nampan tersebut. Ini akhlak. Sebab itu ketika kita bermajlis, kemudian di situ ada seorang yang ditokohkan, seorang yang alim, seorang yang sepuh tua, maka sudah seyogianya bagi kita untuk menjadi orang yang kesekian, mengedepankan orang yang kabir, orang yang lebih besar. Ini termasuk daripada adab. Adab di dalam bermajlis ketika disuguhkan makanan. Jangan menyodorkan tangan kita di nampan-nampan, itu aib. Sementara di situ ada orang yang lebih tua daripada kita, ada orang yang lebih mulia daripada kita, maka termasuk kemuliaan adalah memuliakan mereka. Kita belakangan. Sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mendahulukan Rasulullah alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan diri-diri mereka. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Pada suatu kali kami pernah dihidangkan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam pada suatu saat suatu makanan. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Tiba-tiba ketika kami sedang bermajlis disuguhkan makanan, tiba-tiba datang seorang jariah. Jariah yaitu tiflah, anak kecil perempuan. Ka'annaha tudfa, seperti didorong. Artinya jalan mendesak ke depan. Fadhahaba atau fadhahabat liyatad'a yadaha fi at'am, sehingga dia maju ke depan, melangkahkan kaki ke depan seperti orang terdorong, kemudian langsung meletakkan tangannya di makanan. Fa akhadha Rasulullah alaihi salatu wasallam biyadiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil, memegang tangan anak perempuan tersebut. Tsumma jaa Arabiyun, kemudian datang Arab pedalaman. Arab kampung biasanya tidak kenal tata krama, orang dusun. Kaannama yudfa, seperti orang yang terdorong maju ke depan. Fa akhadha biyadihi, tergesa-gesa kemudian ingin mengambil makanan, ingin nimrung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa akhadha biyadihi, maka Nabi kembali mengambil tangannya, dipegang. Fa qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna syaitan yastahil ta'an alla yudhkar asmullah ta'ala alaihi. Sesungguhnya syaitan, dia dihalalkan, menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Halal artinya bisa ikut nimbrung. Artinya syaitan akan bersyarikat kepada orang-orang yang memakan suatu makanan yang tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ja'a bi hadhil jariyah liyastahilla biha. Sesungguhnya syaitan itu datang bersama anak perempuan kecil ini, liyastahilla biha, untuk bisa bersyarikat agar halal bisa makan bersama melalui anak kecil tersebut. Fa akhadtu bi yadiha, oleh sebab itu aku pegang tangannya. Fa ja'a bi hadhil a'rabi, demikian pula syaitan tersebut datang bersama Arabi ini untuk dia bersyarikat dengan makanan tersebut. Fa akhadtu bi yadihi, sehingga aku pegang tangannya dia. Walladzi nafsi bi yadihi, maka sungguh demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. Inna yadahu fi yadi ma yadaihima, sesungguhnya tangan syaitan itu bersama dengan tangan saya. Ma yadaihima, yang mereka menggunakan dengan kedua tangan. Dengan kedua tangan, maksudnya tangan anak kecil dan tangan siapa? Tangan Arabi. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebagian ilmu gaib. Di antaranya Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi telah melihat syaitan menjulurkan tangannya. Ini perkara gaib yang seorang hamba tidak mengetahuinya. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam beliau mendapatkan khabar bahwasanya datang syaitan dengan menggunakan tangan perempuan tersebut. Kemudian syaitan datang dengan tangan yang lain, yaitu dengan tangan Arabiyun, yang fungsinya adalah untuk bersyarikat di dalam makanan. Kemudian termasuk pelajaran bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syaitan memiliki fisik. Memiliki fisik tertentu. Dan dia memiliki tangan. Tangannya dua. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia punya tangan. Satu ke jariah, satu lewat Arabiyun. Lantas bagaimanakah fisiknya? Maka syaitan memiliki fisik yang kita tidak bisa melihatnya. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa melihat kalian yang kalian tidak bisa melihatnya. Lantas bagaimanakah fisiknya? Wallahu a'lam bissawab, perkara yang gaib. Ada sebagian mereka para sahabat yang pernah melihat jin yang ternyata tangannya berbulu seperti serigala. Ini wujud aslinya. Dan syaitan itu bisa berubah-rubah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang syaitan bisa berwujud angin. Bagaimanakah wujud angin? Seperti majrod dam libni Adam. Seperti mengalirnya darah pada anak Adam. Oleh sebab itu ketika kita menguap, maka kita dianjurkan, ditekankan untuk menutup, karena syaitan akan tertawa keluar masuk lewat lubang. Ini syaitan, dia bisa berwujud seperti angin. Dia bisa berjalan seperti darah manusia di dalam tubuh manusia. Akan tapi secara dikatakan Syekh Al-Islam Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah, beliau termasuk ulama yang pakar dalam hal ini, permasalahan jin. Biasa ya kalau di makbar, entah sekarang wallahualam, biasanya banyak orang-orang minta datang ke situ ruqyah. Minta diruqyah sama Syekh Muhammad Al-Imam. Syekh Muhammad Al-Imam tidak menghendaki. Akan tapi di situ terdapat ma'had sufi di dekat ma'bar, yang di situ kan ada praktek ruqyah. Ya Allah alam, Syekh Muhammad Al-Imam daripada masuk ke sana, mending masuk ke sini. Syaikhul Alimah Hafizahullah kalau meruqyah biasanya memulai dengan ceramah-ceramah terlebih dahulu. Kenapa bisa terjadi gangguan dari jin? Sebabnya adalah ma'asi. Maka diajarkan untuk bertobat. Diajarkan untuk tawakal, yakin. Kemudian setelah itu pembacaan ruqyah. Dan termasuk akhlak, adab. Kita panjang lebar sedikit ya tentang ruqyah. Ketika meruqyah manusia dimakruhkan untuk berdialog dengan jin. Dimakruhkan, dibenci oleh mereka para ulama. Tidak suka. Syekh Rawi tidak menyukainya. Syekh Muhammad Al-Imam demikian. Lantas bagaimana kalau memasukkan diri ke dalam Islam? Maka ucapkan dengan ucapan yang seperlunya. Katakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Amin, berimanlah kamu. Ucapkan dengan ucapan yang demikian. Jangan iseng. Siapa namanya? Siapa yang ngirim? Karena bisa jadi dia dusta. Karena hukum asal jin adalah dusta. Sudah ditanya siapa yang ngirim? Kamu berasal dari mana? Usia kamu berapa? La ilaha illallah. Seorang yang meruqyah seperti mau bikin KTP. Usianya berapa? Sudah nikah belum? Ini iseng. Tidak dibenarkan seperti itu. Maka ucapkan dengan ucapan yang seperlunya saja. Aslim, amin, ukhruj, keluar. Demikian. Dan syaitan, dia memiliki fisik. Fisik yang wallahualam bentuknya seperti apa? Yang jelas dia memiliki fisik dan bukan seperti angin. Berbeda dengan angin. Hanya saja syaitan mampu dengan izin Allah bisa berwujud seperti angin. Kemudian termasuk pelajaran bisa kita ambil di sini adalah hendaknya seorang ketika mengajarkan manusia yang lebih afdal yaitu dengan perbuatan. Mengajarkan dengan perbuatan itu lebih mengena daripada pengajaran lewat lisan. Lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengatakan makan dengan tangan kanan. Wahai Arabi, makan dengan tangan kanan. Tidak. Tapi ditahan, pegang tangannya. Kemudian datang Arabi, pegang tangannya. Maka demikian, apabila kita dapati putra-putri kita, keponakan kita, orang-orang yang ada di bawah kita, mereka memakan dengan tangan kiri, alangkah bagusnya kalau kita pegang tangan tersebut. Dipegang, maka ini akan lebih mengena. Kemudian dinasihati, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kananmu. Maka dia akan mengingat-ingat, saya dahulu pernah dilarang oleh om saya, oleh bapak saya, oleh ibu saya, ketika mau makan dengan tangan kiri. Karena dengan perbuatan. Itu lebih mengena dibandingkan dengan lisan. Jangan makan dengan tangan kiri. Lain halnya dengan perbuatan. Itu lebih mengena. Sebagaimana perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Tsumma dzakara asmallahi ta'ala wa akala. Kemudian kata Hudzaifah ibn al-Yaman, maka mereka semua mengucapkan nama Allah. Bismillah. Wakala. Dan akhirnya mereka memakan. Ruwahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pelajaran bisa kita ambil dari hadis tersebut juga, yaitu wajibnya seorang mengingkari kemungkaran, akan tapi bagi siapa yang punya ilmu terhadapnya. Rasul alaihi salatu wasalam mengingkari kemungkaran di sini karena beliau mengetahui di situ ada syaitan yang hendak bersyarikat di dalam makanan. Diajarkan dengan tangan kanan, kemudian ucapkan bismillah. Kemudian pelajaran bisa kita ambil sebagaimana dikatakan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syaitan bukan hanya memiliki dua tangan, akan tapi syaitan juga butuh makanan. Dia memakan. Dan ini menunjukkan akan kelemahannya. Dia tidak kuat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makanan karena dia maha sempurna. Adapun makhluk, mereka memiliki kebutuhan di antaranya makanan. Qala rahimallahu wa an Umayyah ibn Makhshi as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah alaihi salatu wasalam jalisan, pada suatu saat Rasulullah pernah duduk, wa rajulun yaqulu falam yusammillah, kemudian tiba-tiba di situ ada orang yang sedang memakan tapi tidak mengucapkan nama Allah, hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatan, atau illa luqmatun, Sampai sehingga tidak lagi tersisa makanan, kecuali tinggal satu suap saja. Habis makan satu piring tiba-tiba, tinggal satu suap lagi, baru ingat. Falama rafa'aha ila fi, ketika dia memasukkan ke dalam mulutnya, dia ingat, dia belum baca bismillah. Maka dibaca. Qala bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir. Maka fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan mazala syaitan ya'kulu ma'a. Senantiasa syaitan ikut makan bersama orang tersebut. Falamma dzakara smallah, akan tapi tatkala orang tersebut mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengharap berkah dengan nama Allah, istisqa'a ma fi batnihi, maka syaitan mengeluarkan isi dari perutnya, muntah. Syaitan muntah ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Rawi Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini pun kembali dikatakan hasan atau bahkan sahih dengan pendukung-pendukung yang satu dengan yang lain saling menguatkannya sehingga bisa digunakan sebagai hujjah. Pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut yaitu bolehnya seorang ahlul ilm, seorang yang mulia, untuk duduk-duduk dekat-dekat dengan orang-orang yang ada di bawahnya, rakyat jelata. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pun menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang tawadhu. Beliau duduk dengan siapa saja dari kalangan rakyatnya. Dan bukan hanya duduk-duduk tawadhu bersama mereka, akan tapi memberikan manfaat. Manfaat kepada sahabat-sahabatnya. Seorang yang mengucapkan bismillah awalahu wa akhiruhu, bagi mereka yang lupa mengucapkan bismillah pada awalnya, maka Nabi mengabarkan bahwasanya syaitan keluar makanan-makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Dikeluarkan oleh syaitan disebabkan karena berkahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk pelajaran yang bisa kita ambil, bolehnya tertawa terhadap perbuatan sebagian orang fasik yang di situ terdapat pelajaran daripadanya. Seperti ini. Seorang yang tidak melakukan ketaatan dikatakan fasik. Tetapi ketika si fasik tersebut ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada jalan Allah dan ada hal yang lucu di situ, maka jaiz. Boleh baginya untuk tertawa. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam beliau tertawa. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau bukan orang yang kaku. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Innama kana yatabassam. Hanya saja Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang senantiasa tersenyum. Ini Nabiunal Karim. Nabi kita memiliki akhlak yang sangat indah. Di antaranya mudah tersenyum. Tidak bakhil terhadap senyuman. Wala takhira minal ma'ruf syai'an walau an talqa biwajhi akhik biwajhin talq. Janganlah pernah kalian meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Meskipun kalian harus berjumpa dengan wajah, berjumpa dengan temanmu dengan menunjukkan wajah yang talq, wajah yang berseri-seri, senyum. Senyum sedekah. Masya Allah. Banyak sekali jalan-jalan menuju kebaikan. Jalan-jalan untuk mendulang pahala banyak sekali. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka kaum muslimin mengetahuinya. Baik, kita akan sedikit membacakan kisah tentang mereka para ulama, yang mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, mencintai kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Demikianlah kami telah jadikan dari kalangan mereka Bani Israel a'immah. Imam-imam yahduna bi amrina, yang mereka membimbing manusia dengan perintah kami. Bukan membimbing dengan kekuasaan, akan tapi dengan kekuasaan sultan berupa ilmu. Mereka membimbing manusia atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa menjadi imam? Kenapa mereka menjadi pemimpin-pemimpin agama? Jawabannya, lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Dikatakan Syi'di rahimallah, sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika membahas ilmu, sabar ketika mengajarkan ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika menyebarkan ilmu. Ini yang pertama. Oleh sebab itu mereka para ulama, kita dapat di sirah-sirah mereka adalah orang-orang yang sangat gigih, orang-orang yang sangat sabar di dalam menimba ilmu bersama para syuyukh. Oleh sebab itu sebagian salaf mengatakan, kul li talibil ilmi ayya khudha na'alain min hadid. Katakan kepada mereka. Dan kalau saya tidak salah, asar ini dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Katakan kepada mereka para penuntut ilmu, agar mereka mengambil dua sandal yang terbuat dari besi. Apa maksudnya? Kalau sudah bermajlis, jangan pergi. Kalau sudah mondok, jangan pindah-pindah. Sudah mantapkan dirimu. Kuatkan dirimu di sana. Bersabarlah kamu di dalamnya. Itu maksudnya. Oleh sebab itu mereka ketika lama sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian yang kedua, mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang yakin. Sementara mereka meyakini sesuatu tidak akan bisa kecuali dengan al-ilmu. Oleh sebab itu wajar kita dapati mereka para a'immah. Disebutkan namanya sementara dirinya sudah tidak ada. Tubuh mereka sudah di bawah tanah. Akan tapi seolah-olah ruh mereka seperti ada di atas tanah. Masih hidup. Seperti Syafi'i rahimahullah. Kemana orangnya? Akan tapi subhanallah namanya harum. Didoakan oleh banyak manusia rahimahullah. Bukhari rahimahullah. Muslim rahimahullah. Kemana orangnya? Sudah meninggal. Akan tapi namanya disebut-sebut oleh manusia seolah-olah hidup di tengah-tengah kita. Itu yang menjadikan mereka imam, yaitu sabar dan yakin. Sabar ketika menuntut ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya, dan menyebarkannya kepada manusia. Kita lihat bagaimana Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Sami'tu Abi yaqul, aku telah mendengar bapak saya, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan, awalu, pertama kali, sanah, tahun pertama, kharajtu fi talabil hadis, ketika aku menuntut ilmu, akuntu sab'a sinin wa ahsitu ma masyaitu ala qadami ziyadatan ala alfi farsakh. Ketika aku menuntut ilmu, aku menegakkan selama 7 tahun. Berjalan kaki, subhanallah, jalan kaki ya. 7 tahun, nimba ilmu, jalan kaki. Ternyata, ahsaitu, aku catat perjalananku. 1 patok, 2 patok, 3 patok, 4 patok. Ternyata ziyadah ala alfi farsakhin. Ternyata aku hitung lebih daripada 1000 farsakh. Dikatakan oleh mu'alib di sini, sekitar 5000 kilometer perjalanannya, jalan kaki. Selama 7 tahun menimba ilmu, dihitung-hitung ternyata lebih daripada 5000 kilometer. Masya Allah. Lam azal uhsi hatta lam azada ala alfi farsah taraktu. Senantiasa saya catat langkah kaki saya. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Selama 7 tahun beliau jalan kaki ternyata lebih daripada 5000 kilometer. Berapa kali bolak-balik Jakarta? Jakarta 300. Iya. Subhanallah. Ini 5000 kilometer. Ketika sudah sampai sekitar 5000 kilometer, akhirnya ini membosankan, akhirnya tinggalkan. Dah, enggak usah dicatat. Allah lebih tahu. Ma kuntu sirtu an min al-Kufa ila Baghdad fama la usi kam marrah. Kemudian saya berangkat dari Kufa menuju Baghdad dan saya enggak tahu. Karena enggak saya catat berapa kali saya bolak-balik dari Baghdad menuju Kufa. Dari Kufa kembali kepada Baghdad. Wa min Makkah ila al-Madinah marratan katsirah. Demikian pula dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah. Kharaja min al-Bahrain min qubi Madinah salat ila Misr. Masyid. Masya Allah. Beliau dari Bahrain menuju Madinah. Kemudian ke Mesir. Masyid. Jalan kaki. Wa min al-Misr ila Ramlah. Masyid. Dari Mesir menuju Ramlah. Jalan kaki. Wa min al-Ramlah ila Baitul Maqdis. Dari Ramlah menuju Baitul Maqdis. Jalan kaki. Wa min al-Ramlah ila Asqalan. Wa min al-Ramlah ila Tabariyah, disebutkan kota-kota-kotanya, kemudian dikatakan oleh beliau, kullu dzalika masyian, Disebutkan dari Baitul Maqdis ke Romlah, ke Asqalan, kemudian ke Tabariyah, dari Tabariyah ke Damaskus, dari Damaskus ke Himes, dari Himes ke Antakiyah, dari Antakiyah ke Tursus, kemudian kembali lagi ke Himes. Beliau katakan, kullu dzalika masyian. Semua itu saya lakukan jalan kaki. Masya Allah. Haula ulama'una. Demikianlah para ulama kita. Orang-orang yang gigih di dalam menuntut al-ilm. Dikatakan Yahya bin Ma'in, kharajtu ila sana wa ana Ahmad wa Ahmad ibn Hanbal. Saya keluar rehlah menuntut ilmu menuju Son'a, Yaman. Saya dan juga Ahmad ibn Hanbal rahimallahu ta'ala. Yahya bin Ma'in dan juga Ahmad ibn Hanbal adalah dua akran. Dua sejoli, ikhwan. Dan dianjurkan bagi kita oleh mereka para ulama untuk mencari akran, mencari kerabat-kerabat terdekat, bukan hanya asik gosip. Fulan kada, bicara-bicara fitnah. Lah, mereka menjadi akran untuk muzakaratul hadis. Saling tukar pikiran, mengingatkan tentang hadis. Seperti Ahmad ibn Hanbal dengan Waqi', gurunya Syafi'i, ketika muzakarah dari apa? Dari Isya sampai subuh. Demikian pula Abdullah bin Mubarak ketika sudah mudzakarah bersama temannya sampai datang muadzin. As-salatu khairu minan naum. Itu mereka. Demikian pula Yahya bin Ma'in rahimahullah, teman akramnya adalah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Yang disebutkan bahwasanya Yahya bin Ma'in hafal hadis sekitar 700 ribu hadis dengan sanad. Ini Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Adapun Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, alfun wa alfin. Beliau hafal hadis dengan sanadnya 1000 dan 1000. 1000 nolnya 3. Tambah lagi 1000 nolnya 3. Berarti berapa? 1 juta hadis illa wahidan. Kecuali 1. Berarti apa? Angka 9 semua. Masya Allah. 999,999,999. Subhanallah. Ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau 1 juta kurang 1 hadis. Akan tapi barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Bagaimanakah akhlak Ahmad ibn Hanbal? Masya Allah. Yahya bin Ma'in pernah mengatakan, sahibtu ana wa Ahmad. Saya pernah menemani. Saya bersahabat dengan Ahmad ibn Hanbal. Khamsina sanatan. Selama 50 tahun. Perhatikan. Teman mondok, mundar mandir ke rumah syekh-syekh para ulama. Sufyan bin Uyainah di Mekah. Syafi'i di Mekah. Kadang di Baghdad. Kemudian mendatangi para ulama yang lain seperti Abdul Razzaq yang ada di Naam, yang ada di Sana, yang ada di Yaman selama 50 tahun ya, akhwat. Enggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun berteman. 50 tahun kata Yahya bin Ma'in dari kecil sampai tua. Apa kata Yahya bin Ma'in? Ma yafkharu ahadan. Tidak pernah membanggakan, tidak pernah melecehkan, tidak pernah meremehkan siapapun. Tidak pernah mendengarkan selama 50 tahun, padahal hadisnya 1 juta kurang 1. Tidak pernah meremehkan seorang pun dalam bidang ilmu. Subhanallah. Lisannya terjaga, tidak kotor, tidak asal bicara, tidak gampang meremehkan saudaranya. Inilah akhlak seorang ulama. Oleh sebab itu, ya ikhwan, kita bisa saja di sini berbanyak-banyak hafalan. Hafal Quran, hafal Muslim, hafal Bukhari, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, mungkin bisa saja. Tapi untuk pengamalan hadis belum tentu ya ikhwan. Kita harus melihat bagaimana sosok seorang ulama. Ketika ulama tersebut dicela, ketika ulama tersebut dijatuhkan, bagaimana akhlaknya ulama? Apakah membalas kejelekan dengan kejelekan? Lah, dengan sabar. Bahkan dengan doa, aslahallah, semoga Allah memperbaiki keadaannya. Demikian. Sebagaimana Ahmad bin Hanbal rahimahullah memberikan contoh yang baik kepada sahabat-sahabatnya di antaranya Yahya bin Ma'in rahimahullah. 50 tahun ya ikhwan, tidak pernah meremehkan seorang muslim. Masya Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada hamba-hambanya. Sudah itu ya. Tapi kita lanjut insyaAllah ta'ala pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيكم